Mantan kekasih yang hilang datang, ungkapkan besarnya penyesalan. Bagaimana dia menghancurkan aku, percayalah kau tak aku sesali. Awan hitam menghantui langkahmu. Bagaimana mungkin jika itu pilihanmu? Di sini tak lagi jadi rumahmu. Relakanlah semua, berakhirlah sudah, dan biarkan bintang menuntunmu pulang. Bintang menuntunmu.